Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Baik. Ikhwatul kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Fatawa Arkanil Islam. Dan pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan membaca pertanyaan yang ke-75. Yata'allaq bil masail al-aqdiyah. Terkait dengan permasalahan-permasalahan akidah. Seseorang bertanya kepada beliau rahimahullah, ma hiyal kahana wa ma hukmu ityanil kuhan. Ada dua pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah. Yang pertama, kata si penanya, mahiyal kahana, apa yang dimaksud dengan kahana, perdukunan. Wa ma hukmu ityanil kuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata si penanya, dan apa hukumnya mendatangi al kuhan, para dukun. Pertanyaan yang pertama terkait dengan definisi atau pengertian kahana, perdukunan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan hukum mendatangi para dukun. Akan kita baca penjelasan beliau rahimahullah untuk pertanyaan yang pertama. Al-jawab, maka jawabannya kata beliau, al-kahanatu fa'alatun ma'khuzatun minat takahun. Kata beliau rahimahullah, al-kahanah yang artinya perdukunan, fa'alah adalah dengan wazan fa'alah, ma'khuzatun minat takahun, diambil dari kata takahun ala wazni tafa'ul, yang artinya perdukunan. Adapun pengertiannya kata beliau, wa huwa takharrus wa iltimasil haqiqah bi umurin la asasa laha. At-takahun atau perdukunan adalah at-takharrus, menebak-nebak atau memprediksi. Waltimasul haqiqah, dan mencari-cari suatu hakikat. biumurin la asasalaha, dengan perkara-perkara yang tidak ada landasannya atau tidak ada dasarnya. Memprediksi suatu perkara dengan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya atau landasannya, baik menurut tinjauan syariat maupun logika manusia. Kalau kita cermati dengan seksama praktik perdukunan yang dilakukan oleh sebagian orang, maka mereka akan menggunakan metode-metode yang tidak ada landasannya, yang tidak dibenarkan secara syar'i maupun secara logika manusia. Ini pengertian perdukunan secara bahasa. Wa kanat fil jahiliyah, dan perdukunan ini di masa jahiliyah, son'atan li aqwamin tattasilu bihim syayatin, merupakan sebuah son'ah, sebuah profesi, profesi atau lapangan pekerjaan. Li aqwamin tattasilu bihim syayatin, untuk orang-orang yang ingin berhubungan dengan para syaitan, untuk orang-orang tertentu yang hendak berinteraksi dengan syaitan, maka mereka biasanya menjadikan perdukunan sebagai wasilah untuk berinteraksi dengan para syaitan. Sehingga perdukunan sudah dikenal sejak zaman jahiliyah di kalangan orang-orang Arab dengan berbagai cabang ilmunya yang ada dan berbagai istilah yang telah populer di kalangan mereka. Ada yang namanya zajr, pernah kita sampaikan. Zajr artinya menghalau burung untuk mengundi nasib. Ketika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka menjadi tanda keberuntungan menurut keyakinan mereka. Akhirnya mereka semakin optimis dan bertekad kuat untuk melakukan aktivitasnya. Namun apabila burung tersebut terbang ke arah kiri, maka menjadi tanda kesialan. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk melakukan aktivitasnya. Ada yang namanya upaya mereka. Walaqad ja'alna harujuma lisyayatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah menciptakan bintang-bintang atau meteor-meteor tersebut, rujuma lisyayatin, sebagai pelempar untuk menggagalkan upaya para syaitan. Thumma ya'khuduna al-kalimata allati nukilat ilaihim minas sama. Kemudian para dukun tersebut mengambil kalimat, yakni berita yang berhasil dicuri, allati nukilat ilaihim minas sama, yang dinukilkan kepada mereka dari atas langit. Biwasitati haula asyayatin, dengan perantaraan para syaitan tersebut. Wa yudhifuna ilaiha ma yudhifuna minal qaul, dan kemudian para dukun itu menambahkan, yudhifun ilaiha, kepada berita tadi, ma yudhifuna minal qaul, apa yang mereka tambahkan dari berbagai ucapan. Dalam arti mereka menambahkan berbagai kedustaan, menambahkan berbagai kedustaan, ya dibumbui dengan berbagai kedustaan. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, sampai-sampai dicampur atau dibumbui dengan 100 kedustaan. Mi'atu kadbah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun sampai kepada para dukun, maka itu bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sudah dibumbui dengan berbagai kedustaan. Dan pelakunya adalah para dukun tadi. Summa yuhaddisuna biha an-nas. Kemudian mereka menyampaikan berita tersebut kepada manusia. Fa idza waqa'a asy-syai'u mutabiqan lima qalu. Sehingga apabila terjadi sesuatu mutabiqan lima qalu, terjadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh manusia, iltarra bihimun nas, maka orang-orang pun terkecoh dengan mereka, tertipu dengan ramalan atau prediksi para dukun tadi. Oh, ternyata sesuai dengan realita, ternyata ramalan mereka benar. Wattakhuzuhum marja'an fil hukmi bainahum. Akhirnya manusia menjadikan para dukun tersebut marja'an fil hukm bainahum, sebagai rujukan dalam memutuskan hukum di antara mereka, semata-mata bersandarkan kepada prediksi mereka yang benar dan sesuai dengan realita. Padahal ramalan mereka, prediksi mereka yang meleset juga sangat banyak. Namun semata-mata karena satu prediksi yang benar dan sesuai dengan realita, akhirnya mereka menjadikan dukun tersebut sebagai marja', sebagai rujukan untuk memutuskan berbagai urusan di antara mereka. Wa fi istintaji ma yakunu fil mustaqbal, dan sebagai rujukan dalam mencari solusi, istintaj ma yakunu fil mustaqbal, terkait dengan peristiwa yang akan datang. Orang-orang pun berdatangan untuk meminta fatwa kepada dukun tersebut, untuk berkonsultasi terkait dengan urusan atau problematika yang mereka hadapi, terkait dengan rezeki mereka, jodoh mereka, pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Walihada nakul, dan oleh karenanya kita katakan, al-kahin huwalladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Kita katakan, kata Syekh, dukun adalah seseorang yang memberitakan anil mughayyabat, tentang perkara-perkara gaib, fil mustaqbal, yang akan terjadi pada masa depan. Berbagai perkara gaib pada masa yang akan datang. Ini pengertian dukun. Sehingga dengan definisi tersebut, kita tidak akan terkecoh dengan berbagai istilah baru yang muncul belakangan ini. Ada di antara mereka yang mengklaim sebagai seorang paranormal atau orang pintar, bahkan kiai atau ustadz, seorang dukun mengklaim seperti itu. Maka yang menjadi tolak ukur atau barometer adalah bagaimana amalan dan praktek mereka, kalau profesi mereka adalah meramal nasib manusia atau memprediksi berbagai peristiwa masa depan atau yang semisalnya, maka sejatinya mereka adalah para dukun. Apapun predikat yang diberikan kepada mereka, kata para ulama, al-musayyamat la tughayru al-haqa'iq. Kata para ulama, sebuah kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita aplikasikan dalam permasalahan ini. Al-musammayat la tughayru al-haqa'iq, kata para ulama. Penamaan itu tidak akan merubah hakikat suatu perkara. Ya, sebatas penamaan tidak akan merubah hakikat suatu perkara. Dan seperti itu talbis yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan. Mereka berusaha untuk menghias-hiasi berbagai kemaksiatan sedemikian rupa sehingga seolah-olah nampak seperti sesuatu yang baik. Seperti misalnya riba. Kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan faedah. Faedah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Kalau dalam istilah kita disebut dengan bunga. Nama-nama yang indah. Sehingga sekali lagi yang menjadi barometer atau tolak ukur adalah bagaimana praktek dan amaliahnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua. Walladhi ya'ti ilal kahin yanqasimu ila thalathati aqsam. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, kata beliau rahimahullah. Dan seseorang yang mendatangi dukun, yanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga golongan atau tiga kelompok. Al-qismul awal, kelompok yang pertama atau pembagian yang pertama, an ya'tiya ilal kahin, seseorang datang kepada dukun, fayas'aluhu min ghairi an yusaddiqah, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut tanpa membenarkannya. Min ghairi an yusaddiqah, tanpa membenarkannya. Mungkin sekedar iseng, sekedar main-main, atau yang semisalnya. Hanya sebatas mengajukan pertanyaan kepada dukun tersebut tanpa membenarkannya. Nah, bagaimana hukumnya? Fahadza muharram. Maka perbuatan seperti ini diharamkan. Ya, subhanallah. Hanya sekedar datang untuk bertanya tentang bagaimana ramalan atau prediksinya tanpa ada niatan untuk membenarkan ucapannya. Maka hal tersebut diharamkan. Wa uqubatu fa'ilihi alla tuqbala lahu salatu arba'ina yawman. Dan hukuman bagi pelakunya, kata beliau, alla tuqbala lahu salatu arba'ina yawman. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kama sabata fi sahihi Muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman au arba'ina laylah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa mendatangi seorang tukang ramal, rofan, tukang ramal, tukang sihir, dukun, atau yang semisalnya, kemudian dia bertanya, hukumannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Au arba'ina laila. Dalam versi yang lain disebutkan selama 40 malam. Dan para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholatnya orang tersebut tidak akan berpahala selama 40 hari. Sehingga hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan tidak membuahkan pahala sama sekali. Sehingga pelakunya tidak berkewajiban untuk mengulangi sholatnya selama 40 hari. Tidak demikian. Sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menukilkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, bahwa pelakunya tidak berkewajiban untuk mengulangi sholatnya selama 40 hari. Dengan pengertian yang telah kita sebutkan tadi, sholatnya tidak akan berpahala selama 40 hari dan sekedar menggugurkan kewajiban. Al-Qismu Tsani kemudian, jenis yang kedua, an ya'tiya ilal kahin, seseorang mendatangi dukun, fayas'aluhu wa yusaddiquhu bima akhbaro bih, kemudian dia membenarkan berita yang disampaikan oleh dukun tersebut, membenarkan ramalannya atau prediksinya. Fahadha kufrun billahi azza wa jal, kata beliau, maka ini merupakan perbuatan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Nah, kenapa demikian? Li'annahu saddaqahu fi da'wa ilmihi al-ghaib. Kenapa pelakunya telah kafir? Kata beliau, karena berarti dia telah membenarkan klaim dukun tersebut bahwa dia mengetahui perkara gaib. Konsekuensinya dia telah membenarkan klaim, ya, dakwa dukun tersebut bahwa dia mengetahui perkara gaib. Dukunnya kafir, orang yang membenarkannya juga kafir. Baik, kita lanjutkan. Wa tasdiqul bashar fi da'wa ilmil ghaib takdzibun liqaulillahi ta'ala. Dan konsekuensinya kata beliau, membenarkan manusia fi da'wa ilmil ghaib, dalam klaimnya, ya, pengakuannya, ilmil ghaib, bahwa dia telah mengetahui perkara ghaib, takdzibun liqaulillahi ta'ala, merupakan pendustaan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib siapa saja yang di langit dan di bumi illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan lafaz yang sangat umum, man, ya, siapa saja, yufidul umum, sehingga perkara gaib hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Naml ayat yang ke-65. sehingga konsekuensinya sangat berat. Sama saja dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai mempercayai ramalan seorang dukun. Walihada jaa fil hadis sahih. Dan oleh karenanya telah datang dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yakul." Barang siapa mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka sungguh dia telah kafir, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil nomor 6817. Nah, ini keadaan yang kedua. Ketika sampai mempercayai atau membenarkan ramalannya, maka dia telah kafir. Al-qismu tsalits, kemudian jenis yang ketiga. An ya'tiya ilal kahin. Seseorang mendatangi dukun. Fayas'aluhu liyubayyina halahu linnas. Kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut, liyubayyina halahu linnas, untuk menjelaskan keadaannya kepada manusia, untuk membongkar kedoknya di hadapan manusia dan membuktikan bahwa dia adalah seorang dukun. Wa annaha kahanatun wa tamwihun wa tadlil. Dan untuk menunjukkan bahwa perbuatannya tersebut adalah perdukunan, wa tamwih dan kamuflase atau penyamaran, wa tadlil dan upaya untuk menyesatkan manusia. Maka kalau tujuannya seperti itu, kata beliau, fahadza la ba'sa bih, maka hal tersebut tidak mengapa, ya tidak masalah. Kalau tujuannya seperti itu. Wa dalilu dzalik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu ibnu Suyad. Dan dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Ibnu Suyad yang statusnya diperselisihkan oleh para ulama sejak zaman sahabat, apakah dia dajjal atau manusia biasa, ya dukun atau tukang sihir, dikhilafkan oleh para ulama. Ibnu Suyad, dan sampai sekarang masih menjadi misteri di kalangan para ulama tentang statusnya. Fa'admara lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fi nafsihi. Nah, sebagian sahabat seperti Umar, Jabir dan yang lainnya bahkan bersumpah bahwa Ibnu Suyad adalah dajjal. Ya, sebagian sahabat bersumpah bahwa dia adalah dajjal. Sehingga khilaf yang terjadi di antara para ulama, khilaf yang mu'tabar, sama-sama memiliki pendapat yang sangat kuat. Fa'admara lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fi nafsihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dalam jiwanya. Fasa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Suyad. Ya, saat itu beliau membaca surat Ad-Dukhan. Madza khabba'alah? apa yang beliau sembunyikan darinya. Nabi SAW bertanya, apa yang ada di dalam kalbuku, apa yang ada di dalam jiwaku. Waqal, maka Ibn Suyad mengatakan, ad-dukh, yuridu dukhon. Dia hanya mampu menjawab ad-dukh, ad-dukh, ad-dukh, yuridu dukhon. Dia ingin mengatakan ad-dukhon, ya, tapi tidak mampu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhsa falan ta'dwa qadrak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ikhsa, cukup. Kamu tidak akan bisa melampaui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadamu. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nah, sehingga pernah dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ahwalu man ya'ti ilal kahin thalathah. Inilah tiga keadaan manusia yang mendatangi seorang dukun. Dengan perincian hukum yang telah disampaikan oleh beliau rahimahullah.